Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas kitab Ishratun Nisa yang ditulis oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita bahas pada pekan yang lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kisah bagaimana istri-istrinya yang mengutus utusan untuk mengadukan dan meminta keadilan. Pertama diutus Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya dengan kalimat, apakah engkau mencintai aku? Tentunya Fatimah menjawab, tentu aku mencintai engkau. Maka Nabi menjawab selanjutnya, kalau engkau mencintai aku maka cintailah ini, dan cintailah istriku ini, yani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika kembali kepada istri-istri Nabi yang lain dan menyatakan apa yang terjadi, maka mereka berkata, innaki lam tasna'i syai'a, engkau belum berbuat apa-apa. Maka diutuslah setelah itu Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Beliau menyampaikan bahwa aku adalah utusan dari para istri-istrimu yang lain yang mereka menuntut keadilan terhadap binti Abi Quhafah. Maksudnya anak Abu Quhafah, yakni anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan masih ingat bahwasanya mereka menuntut keadilan bukan berarti Rasulullah SAW tidak adil, dan bukan berarti Rasulullah SAW memberikan sesuatu yang berbeda. Tidak demikian. Tetapi subhanallah, qadarullah ma syaa fa'al, para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah SAW kalau berada di tempatnya Aisyah dalam keadaan nyaman, dalam keadaan ceria, gembira, sehingga mereka banyak memberikan hadiah-hadiah atau makanan atau kiriman itu pas hari Aisyah. Dan itu bukan perbuatan Rasulullah SAW, itu adalah perbuatan mereka, para sahabat, yang memberikan berbagai macam hadiah-hadiahnya pas di waktu giliran Aisyah. Ketika Zainab mulai berbicara, beliau mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung katakan saja cercaan atau sesuatu yang menjatuhkan Aisyah. Aisyah mulai gelisah memandang Rasulullah SAW, menunggu izin dari Rasulullah SAW untuk menjawab. Dan ini adab akhlak istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai ketika mulai tatawala, mulai bertambah panjang kata-katanya, maka Aisyah memberikan isyarat atau mendapatkan isyarat dari Nabi, yakni silahkan menjawab. Maka Aisyah menjawab dan Zainab tidak bisa berkata apa-apa. Artinya hujjah, argumen yang disampaikan oleh Aisyah tidak bisa dijawab, artinya sudah tidak terbantahkan. Maka Rasulullah SAW bangga dan menyatakan, ini adalah binti Abi Quhafah. Lihat anaknya Ibn Abi Quhafah, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan betapa cerdasnya sebagaimana bapaknya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan Ibn A'azakullah, sudah dibahas kisah ini sehingga saya ingatkan kembali karena kita akan bacakan fawaidnya yang kita ambil dari syarah Sunan An-Nasa'i yang ditulis oleh Muhammad ibn Syekh Al-Allamah Ali ibn Adam ibn Musa Al-Ethiopi Al-Wallawi rahimahullahu ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan bahwa di dalam kisah ini ada beberapa masail, ada beberapa fawaid. Yang pertama adalah bayan jawazi hubbir rajul ba'da zaujatihi akthar min ba'd. Bahwasanya seorang suami tidak mengapa lebih mencintai salah satu istrinya daripada yang lain. Artinya tidak mengapa untuk mencintai dalam keadaan berbeda, karena itu adalah perbuatan hati yang tidak bisa diatur. Karena lah al-qalb baina asba'aini min asabi'ir rahman. Hati ini di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Maka kecenderungan tersebut adalah kecintaan hati, dan ini yang tidak bisa untuk dibikin rata sama, tidak bisa. Maka yang demikian dikatakan jawaz, boleh. Sebagaimana Allah menyatakan, kalau engkau wahai Fatimah cinta kepadaku, maka cintailah istriku ini. Aku lebih cinta kepada Aisyah. Yang kedua tentunya faedah yang kita dapatkan berkait dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Fihi manqabatun zahiratun li Aisyah. Tampak sekali keutamaan yang tinggi dari Aisyah radhiyallahu taala anha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, qasdun nas. Tujuan manusia, para sahabat yang berikan hadiah-hadiahnya di waktu Rasulullah SAW mengiliri Aisyah adalah faedah penting bahwa mereka memberikan hadiah itu di kala Rasulullah SAW sedang ceria, sedang gembira, dan itu mawadhi', tempat-tempat yang bagus untuk memberikan hadiah, sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu kegembiraan, aku punya hadiah untukmu. Yang keempat, jawazut tashakki wa tawassul fi dhalik. Faedah yang keempat, bolehnya untuk mengadukan sesuatu. Para istri Nabi tadi mengadukan kepada Nabi tidak salah, karena memang itulah tempatnya. Kalau sudah mengadukan pada orang lain yang tidak berkait, itu baru salah. Jadi seorang istri mengadukan sesuatu pada suaminya sendiri, maka itulah yang hak, itulah yang benar, tidak salah alamat. Maka hati-hati bagi para istri, jangan mengeluhkan permasalahan rumah tangga pada orang di luar sana yang sama sekali tidak berkait. Bahkan kepada orang tua pun jangan. Akan semakin meluas dan akan semakin besar perkaranya. Tetapi keluhkanlah pada suamimu. Fa'innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Yang kelima, sur'atu fahmihinna wa ruju'ihinna ilal haq. Yang kelima, lihatlah para istri-istri Nabi. Mereka sangat cepat memahami dan segera rujuk ketika salah. Artinya setelah kasus ini, sudah lagi, tidak ada lagi perpanjangan masalah. Artinya mereka semua menerima dan memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa aku tetap memberikan giliran pada kalian dengan adil, dan kami memberikan nafkahnya, ma'isyahnya dengan adil. Adapun urusan para sahabat memberikan hadiah di waktu Aisyah, itu bukan perbuatanku, itu perbuatan mereka. Maka mereka pun menerima dan mereka rujuk radhiyallahu ta'ala anhunna. Maka jangan kisah ini menjadi cercaan pada istri-istri Nabi, karena mereka adalah orang-orang yang merupakan ahlil bait, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk mensucikan mereka ahlil bait. Adapun keluhannya tidak salah alamat kepada suaminya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika dijawab, menerima apa yang sudah disampaikan. Yang berikutnya adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan udur kepada Zainab, artinya memaafkannya dan memakluminya, karena beliau hanya menyampaikan dari yang lain. Bahkan bukan hanya Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan semua kebaikan-kebaikan Zainab. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayat berikutnya, karena Imam Nasa'i membawakan beberapa sanad, beberapa riwayat. Salah satu lafadznya, qalat Aisyah, walam ara mra'atan akthar khaira wala akthar sadaqah wa awsal li rahim wa adl li nafsiha fi kulli shay'in yataqarrab bihi ila Allah 'azza wa jalla min Zainab. Kata Aisyah, aku tidak mendapat di satu orang wanita pun yang lebih baik, yang lebih banyak sedekahnya, yang lebih menyambung silaturahmi, yang lebih banyak berkorban untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, yang lebih daripada Zainab. Aku tidak mendapat yang lebih baik daripada Zainab, lebih banyak sedekahnya. Dipuji oleh Aisyah. Berbeda dengan sebagian wanita sekarang yang kalau bertikai kepanjangan, di samping kepanjangan seakan-akan saudarinya tidak ada kebaikan sedikit pun, habis ya, tidak tersisa. Tetapi Aisyah menyebutkan semuanya, ma ada sawrah min haddin kana fiha. Kata Aisyah, hanya saja beliau cepat marah atau lebih cepat terbawa emosi. Ikhwan ibn a'azakumullah, saya ingatkan atau saya ulangi faedah-faedah ini karena hadis berikutnya berkait dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mengapa Rasulullah SAW lebih cinta kepada Aisyah? Qala Imam An-Nasa'i, berkata Imam Nasa'i selanjutnya dalam hadis berikutnya, qala akhbarana Ismail ibn Mas'ud قال أنبأنا بشر يعني ابن المفضل قال أنبأنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن مرة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada sahabat Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fadlu Aisyah ala nisa'i kafadli tharidi ala sa'ir ta'am. Keutamaan Aisyah di atas para wanita yang lain seperti keutamaan tharid di atas semua makanan-makanan. Tharid adalah makanan yang dibuat dari gandum dan daging yang dimasak sampai hancur seperti bubur, sehingga kita bisa katakan bubur daging dan gandum. Dan itu Masya Allah adalah makanan yang paling istimewa di kalangan orang-orang Arab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengapa serid istimewa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, karena dibuat dari ahsanil qut wa ahsanil idam, dibuat dari bahan pokok yang terbaik dengan lauk yang terbaik. Bahan pokok yang terbaik adalah gandum dan lauk yang terbaik adalah daging, sedangkan ini dibikin dari kedua-duanya, dari makanan pokok yang terbaik yaitu gandum dicampur dengan lauk yang terbaik yaitu daging. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga Rasulullah SAW mengumpamakan, mempermisalkan Aisyah dengan serid, bahwasanya Aisyah keutamaannya di atas para wanita yang lain seperti keutamaan serid di atas semua makanan. Disebutkan oleh Muhammad Ibn Syekh, penulis syarah Sunan An-Nasai, yani Ibn Syekh Al-Allamah Ali bin Adam, jazahullahu khairan wa barakallahu fih wa fi ilmihi, kata beliau, mengapa serid yang disebut oleh Nabi SAW? Karena dia jami'un bainal ladzati wal quwwati wasuhulatu tanawul wa qillatul mu'na fil madh. Karena serid itu terkumpul di dalamnya kelezatan, juga kekuatan, yakni membuat tenaga, wasuhulatu tanawul, dan mudah dimakan, tidak perlu lelah dalam mengunyah. Kadzalika innaha jami'atun li husnil khuluq. Demikian pula disebutkan tentang Aisyah karena tergabung di dalamnya semua itu tadi, ditambah husnul khuluq, baiknya akhlak, wa halawatul mantiq, bagusnya ucapan, ini berbicaranya, tutur katanya bagus, wa husnul muasyarah, dan pergaulan yang baik. Sehingga Rasulullah SAW suka. Sebagaimana manusia suka dengan Sirin, Rasulullah SAW suka dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih daripada yang lainnya. Bukan tidak suka pada istri-istri yang lainnya, tetapi lebih kepada Aisyah. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada istilah di kalangan orang Arab bahwa as-sirin ahadul lahmain. As-sirin ahadul lahmain. Sirin itu salah satu dari dua daging. Daging itu ada dua. Yang satu daging yang kalian biasa ketahui, yang kedua adalah daging dalam bentuk sirin. Sampai-sampai sirin itu dinamakan dengan daging. Salah satu dari dua daging adalah sirin. As-sirin ahadul lahmain. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ringkas ini alhamdulillah mudah dipaham, artinya tidak perlu kita banyak panjang lebar dalam mencarahnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiqul afiyah, dapatkan pelajaran dari ucapan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terbawa dengan fitnah-fitnah Syiah Rafidah yang memojokkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allah Ta'ala alam bisawab. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah telah kita simak bersama satu sebuah nasihat dari Ustaz Muhammad bin Umar As-Sayyid hafizhahullah ta'ala, jazakallahu khairan atas nasihatnya, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu buat pendengar sekalian semuanya. Dan alhamdulillah kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab, dan alhamdulillah pesan-pesan atau pertanyaan-pertanyaan sudah banyak yang masuk ya. Dan kita akan langsung baca saja pesan pertama. Bismillah, Afan, ana mau bertanya ya. Sejauh mana orang tua boleh ikut campur terhadap urusan rumah tangga putranya? Jika orang tua mengetahui detail urusan keuangan suami, hampir semua urusan rumah tangga, dan ketika istri membutuhkan sesuatu dalam kurung keuangan yang nilainya cukup besar, dan itu harus diketahui orang tua suami, dan itu membuat istri kurang nyaman, bagaimana seharusnya sikap seorang istri? Jazakumullah khairan. Wa'iyakum jazakumullah khairan. Semestinya seorang anak yang sudah menikah, seorang anak laki-laki yang sudah menikah, maka dia bisa mandiri. Dalam artian dia sudah menjadi orang dewasa, sehingga bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga orang tua hanya sebagai penasehat. Silahkan menasehati anaknya sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tetapi kalau masuk lebih jauh dari itu, saya khawatir akan ada dualisme kepemimpinan nanti di dalamnya. Akan terjadi tarik-menarik antara keinginan sang suami dan keinginan orang tua. Akan terjadi sesuatu yang menyusahkan sang istri. Sehingga barakallahu fikum, seorang istri mentaati suaminya. Suaminya silakan mentaati orang tuanya, tetapi bukan berarti orang tuanya yang menjadi pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangganya tetap sang suami. Mudah-mudahan dengan masing-masing mengetahui kedudukannya, dia akan bisa mendudukkan dirinya pada tempatnya dan terjadi ketentraman di dalam rumah tangga. Barakallahu fiik. Selanjutnya, bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, jika seseorang berdagang dan memiliki pelanggan-pelanggan lawan jenis ya, yaitu wanita ajnabiyah yang mengharuskan dia sering berkomunikasi dengan wanita tersebut melalui pesan WhatsApp atau telepon untuk melakukan muamalah jual belinya, apakah perbuatan tersebut termasuk khalwat yang dilarang dalam agama? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, sesungguhnya komunikasi dengan akhwat ajnabiyah kalau tidak langsung duduk bersama itu bukan khalwat. Kalau khalwat itu kalau bertemu berdua dan tidak ada orang yang ketiganya, maka dikatakan yang ketiganya adalah syaitan. Ini barakallahu fikum bahayanya wanita. Dan saya ingatkan kepada semua pihak termasuk yang bertanya bahwasanya fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Ma taraktu fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Nabi SAW, tidak aku tinggalkan satu fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melainkan wanita. Maksudnya tinggalkan adalah tidak ada sepeninggalku, itu maknanya. Tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih bermadarat bagi laki-laki melainkan wanita. Sehingga berupayalah untuk menghindari hal-hal yang berkait dengan perempuan tadi. Seringnya bertemu dengan perempuan ajnabiyah, apalagi seringnya berkomunikasi, apakah lewat WA atau telepon dan sebagainya, maka seharusnya bisa urusan seperti itu dibiarkan, dibantu oleh istrinya. Istrinya yang menelpon, istrinya yang menerima telepon untuk khusus wanita. Hubungi saya nomor sekian bagi laki-laki, dan hubungi nomor ini bagi wanita. Khususnya, khusus iya, laki-laki, perempuan ya. Nah, itu lebih aman. Memang saya tidak menyatakan tidak boleh, karena beberapa sahabat juga berkomunikasi dengan Aisyah dari balik hijab. Dari balik hijab. Hanya urusan ilmu dan urusan yang berkait dengan manfaat agama. Nah, ini bertanya tentang hukum, bertanya bagaimana Rasulullah di rumahnya ila akhirnya. Maka kalau sebatas urusan-urusan yang halal silakan, tetapi saya khawatir fitnah tadi, karena syaitan haris bersungguh-sungguh untuk membuat fitnah. Apalagi ketika dia mendengar suara-suara wanita tersebut, sepertinya begini, sepertinya begitu, mulai syaitan akan membisikkan kepada dirinya, jangan-jangan dia cantik, jangan-jangan dia begini. Apalagi sambil ketawa ketiwi, lebih parah lagi. Mulai bicaranya bukan lagi bicara dagang, bukan lagi bicara harga, tapi bicaranya apa sih kegiatan di rumahmu, curhat, ngapain itu aja, curhat, curhat ujung-ujungnya. Terus selamat afiat. Ya, selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz mau bertanya, mana yang lebih afdol, penuntut ilmu yang sudah menikah, menuntut ilmu di rantau jauh dari orang tua, tapi qadarullah kondisi corona hanya bisa kajian streaming, dibandingkan balik pulang dengan tetap tholabul ilmi di kampung, namun bisa berbakti dengan orang tua dan mertua. Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau kajiannya sama-sama streaming. Di tempat kamu rantau juga streaming, kamu pulang ke kampung juga streaming, ya lebih baik pulang ke kampung, kamu bisa bantu orang tua, bisa silaturahmi dengan orang tua. Tetapi kalau di rantau tadi engkau lebih dekat dengan majelis ilmu, maka lebih afdol engkau di majelis ilmu tadi dengan tatap muka atau dengan bertemu dengan gurumu yang mengajarimu, itu lebih afdol. Barakallahu fikum, walaupun tidak putus silaturahmi kepada orang tua. Selanjutnya, bismillah Ustaz, ana mau tanya bagaimana hukumnya memakai catok rambut yang bisa meluruskan rambut akan tetapi tidak permanen. Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui ada larangan dalam hal ini. Kalau tidak permanen, bahkan yang dilarang adalah menyambung rambut dengan rambut palsu atau wig. Juga yang dilarang masalah rambut adalah ketika dia beruban mewarnainya dengan warna hitam. Itu yang tidak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, saya bercerai, mempunyai anak laki-laki usia 5 tahun. Yang mau ditanyakan, hak asuh anak yang masih berusia 5 tahun, hak asuhnya diberikan kepada ibunya atau bapaknya? Jazakumullah khairan. Kalau anak itu masih dalam kategori belum mumayyiz, masih balita, maka hak ibunya untuk melihara dia. Kalau dia sudah mulai mumayyiz, maka dia boleh memilih. Tentunya ketika dipelihara ibunya, tidak boleh diharamkan dari bapaknya. Sebagaimana ketika dipelihara bapaknya nanti, juga tidak diharamkan dari ibunya. Ini perkara yang seperti itu adalah perkara yang harus diperhatikan tentang hadanah. Hadanah itu kalau sebelum mumayyiz, itu hak ibunya. Kalau sudah mumayyiz, anak itu suruh memilih mau tinggal di mana. Kalau ibunya sudah menikah dengan orang lain, maka berpindah hak asuhnya ke bapaknya. Barakallahu fikum. Ya Ustaz. Wallahu a'lam. Bismillah, Fan Ustaz, Ana izin bertanya, apakah sikap adil dan rasa cinta antara anak kandung dan anak tiri sama seperti sikap kita kepada para istri-istri yang telah Ustaz tadi jelaskan? Jazakallahu khairan. Nah, termasuk baktinya seorang istri kepada suaminya adalah dia memperhatikan anak-anak suaminya, walaupun bukan dari dirinya. Sebagaimana ketika suami memelihara istri, yang istri membawa anak juga, berarti anak tiri juga tapi dari suami lain, maka seorang bapak harus memperhatikan istrinya dan anak istrinya. Barakallahu fiikum. Kalau dilihat dari sisi bapaknya, maka bapaknya harus adil terhadap anak-anaknya. Barakallahu fiikum. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, ana mau tanya, manakah yang lebih diutamakan antara menafkahi keluarga istri dengan kedua orang tua atau ibu jika dalam keadaan lapang maupun pas-pasan? Jazakallahu khairan katsiran. Lebih utama mana, istri atau kedua orang tua, pihak ibu? Ini yang bertanya berarti suami. Suaminya ya. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dalam nafkah lahir dan batin. Itu sudah jelas. Adapun terhadap orang tuanya, dia memiliki saudara-saudara mungkin. Memiliki tanggung jawab, atau yang memiliki tanggung jawab bukan hanya dia, sekeluarganya. Kalau bapaknya masih ada, bapaknya bertanggung jawab terhadap ibunya. Barakallahu fikum. Kecuali qadarullah, hanya tinggal ibu saja, enggak ada bapaknya, berarti engkau hanya memiliki ibu, dan ibu tadi tidak ada yang memeliharanya, dalam artian menafkahinya, ya anak tadi bertanggung jawab terhadap ibunya. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi Ustaz ya. Bismillah. Fanus, mau tanya Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang suka berbohong Ustaz? Berbahagialah kalau suaminya suka berbohong. Maksud saya berbohong yang dibolehkan. Oh, masya Allah. Jadi dia tidak akan mengatakan kamu jelek, itu enggak. Oh, dia akan berbohong, kamu cantik. Masya Allah. Jadi bohong yang seperti itulah yang dibolehkan bagi suami. Ketika dia makan makanannya terasa enggak enak ya, dan sebagainya, dia enggak terus terang mengatakan wah enggak enak, gini-gini, enggak begitu. Ini enak, masya tapi Allah, kurang begini. Itu yang dibolehkan. Masya. Demikian pula kaitannya dengan yang tadi yang kita bahas dalam kajian, mungkin kita lebih cinta dengan yang sana daripada yang sini, tetapi tidak perlu harus diterangkan 100% pada istri yang lain. Mungkin bisa berkata dengan kalimat-kalimat yang bohong tadi, saya cinta kepada kamu, demikian demikian demikian. Ini yang saya katakan berbahagialah kalau suami tadi masya Allah memiliki hal-hal tersebut untuk menjaga hati wanita atau hati istrinya. Karena disebut oleh Nabi SAW bahwa wanita itu seperti qawarir. Qawarir itu kristal atau gelas-gelas kristal yang mudah pecah. Nabi menyatakan hati-hati dengan qawarir, jangan sampai pecah. Kalau memang tidak perlu disampaikan, sampaikanlah dengan kalimat yang lain supaya tidak pecah kristal-kristal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau bohong dalam artian zalim, ini perkara lain. Perkara lain. Pertama, harus disabari. Yang kedua, harus diingatkan, dinasehati, jangan sampai dia banyak berbohong. Tetapi saya husnudzan kalau suami berbohong pada istrinya, biasanya perkara-perkara tersebut. Biasanya. Biasanya, Ustaz. Nah, itu husnudzannya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, setelah kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sayyid Hafizullah Ta'ala, jazakumullahu khairan katsiran buat Ustaz kita, Ustaz Muhammad bin Umar As-Sayyid Hafizullah Ta'ala, atas tausiah dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan tadi ya. Barakallahu fikum. Yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat seluruh pendengar setia Indosiar di mana saja berada, walaupun memang sebenarnya sangat banyak pertanyaan, tapi qadarullah karena waktu kita yang sangat terbatas, jadi kita tidak bisa menjawabnya satu persatu. Dan ada rencana ya, pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan coba arsipkan ya, nanti barangkali lain waktu bisa dijawab, nanti insya Allah kita akan share ya. Barakallahu fikum. Baiklah, assalamualaikum. Adik kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.